إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله. Jika kita melihat dan menelaah sirah dan jalan hidup orang-orang yang mulia sebelum kita dalam mengarungi samudra ilmu, akan kita temukan keajaiban-keajaiban yang sulit untuk kita temukan di masa-masa kita sekarang ini. Tentu kita masih ingat kisah Nabi Musa dan Khidir alaihimassalam. Bagaimana ketawaduan Nabi Musa alaihissalam, padahal beliau adalah Nabiullah, Rasulullah, beliau juga Kalimullah, bahkan beliau juga termasuk dari Ulul Azmi. Akan tetapi lihatlah bagaimana ketawaduan beliau, padahal beliau lebih berilmu daripada Khidir. Akan tetapi ketawaduan terhadap ilmu dan pembawanya tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk mengambil ilmu dari Khidir yang beliau tidak mempunyainya. Bahkan ketawaduan beliau ini tercermin dari ucapan beliau kepada Khidir tatkala beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, hal attabi'uka, bolehkah, kata Nabi Musa alaihissalam, aku mengikutimu ala an tu'allimani, untuk engkau mengajarkanku, mimma 'allimta rusyda, dari apa-apa yang engkau telah diajarkan dari ilmu dan petunjuk. Unduru ayuhal muslimun, Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan, ajarilah aku ilmu, berilah aku ilmu. Akan tetapi beliau mengatakan dari ketawaduan beliau, padahal beliau lebih mulia, beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Unduru ayyuhal muslimun, ketawaduan dari nabi kita Nabi Musa alaihissalam terhadap ilmu dan pembawanya. Contoh kedua adalah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana ketawaduan beliau dalam mencari ilmu, padahal beliau adalah habrul ummah, ulama'nya umat ini. Beliau ada juga sebagai mufassir umat ini, ahli tafsir dari umat ini. Bahkan beliau adalah termasuk dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika beliau mengetahui ada seseorang yang mempunyai hadis yang beliau belum mengetahuinya, beliau tidak segan-segan untuk mendatangi orang tersebut. Suatu ketika beliau mengisahkan bahwasanya seseorang mempunyai sebuah hadis yang beliau tidak mempunyainya, maka beliau mengatakan, fa'ati babahu wa huwa qailun. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendatangi rumahnya di depan pintunya, wa huwa qailun, dan orang tersebut sedang istirahat siang. Fa'atawassadu ridai ala babi. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka aku menunggunya dengan beralaskan ridai, selendangku, di depan pintunya. Untuk apa ayuhal muslimun? Untuk menimba sebuah hadis. Beliau melanjutkan, tasfirrihu alayyat turab, dan angin menerpa debu kepadaku. Unduru ayuhal muslimun rahimakumullah, kesungguh-sungguhan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ketawaduan beliau di hadapan ilmu dan pembawanya. Oleh sebab itu pantas Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau dan selainnya, yang mereka adalah pendahulu kita, yang mereka tawadu, merendahkan hati mereka di hadapan ilmu dan pembawanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, setelah kita mendengar contoh-contoh dari ketawaduan tingkat tinggi dari Nabi Yuna Musa alaihissalam dan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu bagaimana dengan kita as-sigar yang kecil ini, kecil dari sisi ilmunya, kecil dari sisi ibadahnya, kecil dari sisi kedudukannya dan sebagainya. Apakah kita masih akan mengangkat diri kita di hadapan ilmu dan pembawanya? Ayyuhal muslimun rahimakumullah, apakah kesombongan akan menghalangi kita dari duduk di majlis ilmu hanya karena pengajarnya lebih muda dari kita? Apakah kita akan terhalangi dari bersimpuh di majelis zikir hanya karena pengajarnya adalah sekedar lulusan pesantren di Indonesia, bukan lulusan Jami'ah atau lulusan Timur Tengah. Apakah kita juga akan terhalangi dari majelis yang dikelilingi oleh para malaikat, yang diliputi oleh rahmat, dan yang diturunkan padanya sakinah, ketenangan? Apakah kita juga akan terhalangi dari sikap peremehan kita terhadap pengajar hanya karena dia tidak pandai retorika dan tidak fasih berbicara? Ayyuhal muslimun, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi satu kalimat yang diucapkan oleh seorang pengajar di majelis ilmu yang kita remehkan menjadi sebab hidayah bagi kita, sehingga dengan hidayah tersebut kita menjadi istiqomah sampai ajal menjemput kita. Bisa jadi sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang pengajar yang kita remehkan di majelis ilmu, Allah menjadikannya sebagai sebab, sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit hati kita dan penyakit jiwa kita yang sudah kronis, yang kita sulit untuk menyembuhkannya. Bahkan mungkin kita tidak sadar penyakit tersebut hinggap di hati dan jiwa kita dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang pengajar yang kita remehkan di majelis ilmu menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Ayyuhal muslimun, selama seorang pengajar tersebut masih diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sunnah dan ilmu, maka ambillah ilmu darinya, timbalah ilmu darinya. Marilah kita mencari keutamaan di majelis ilmu, jangan meremehkannya, jangan acuh tak acuh terhadapnya. Marilah kita semua bersama-sama menuju kepada kemuliaan. Wabillahi taufik wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.